بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، أيها الإخوة أعزني الله وإياكم، baik hadirin yang ada di Masjid Al-Furqan Jalan Jurang Bandung, para pendengar Radio Roja baik melalui gelombang 756 AM untuk Jabodetabek dan sekitarnya, ataupun di 1476 AM untuk Bandung dan sekitarnya, juga para pendengar Radio Roja Lampung, Berau, Pontianak, Tanjung Pinang, Radio Kita FM Cirebon, dan radio-radio lain yang juga ikut menyiarkan siaran ini atau yang melalui streaming, juga para pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian Tauhid. Jumat yang lalu kita sudah selesai membahas bab yang menerangkan bahwa berlebih-lebihan dalam mengagungkan kuburan orang soleh bisa menyebabkan dianggapnya kuburan itu sebagai berhala. Penjelasannya sudah kita terangkan. Kini kita masuki bab baru, bab Maja'a fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid wa saddihi kulla tariqin yusilu ila syirk. Bab yang menerangkan tentang himayah al-Mustafa. Yang dimaksud himayah bentengnya. Yang dimaksud himayah di sini adalah mani penghalang. Benteng yang dibuat oleh Nabi SAW untuk memagari, melindungi, menjaga tauhid dan menutup seluruh jalan yang bisa mengantarkan kepada perbuatan syirik. Semua pintu menuju ke kesyirikan ditutup. Kemudian kemurnian tauhid dilindungi, dijaga, dibenteng oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, poin inilah yang akan kita bahas di dalam bab ini. Yang dimaksud dengan al-Mustafa, himayatul Mustafa. Mustafa maknanya adalah berasal dari kata as-safwah. Makna as-safwah adalah khiyarus syai', yaitu terbaik dari sesuatu. Nabi SAW disebut Mustafa karena beliau adalah terbaik di kalangan manusia, di kalangan jenisnya. Bahkan afdalul mustafiin. Afdalul mustafiin artinya manusia-manusia pilihan terbaik. Manusia terbaik di antara manusia-manusia pilihan, karena beliau adalah afdalu ulil azmi minar rusul. Rasul ulul azmi terbaik. Ulul azmi adalah rasul-rasul pilihan. Tapi manusia terbaik di antara rasul-rasul ulul azmi tersebut adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dimaksud al-Mustafa. Terus selain melindungi aspek tauhid dalam bentuk menasakan Allah Azza wa Jalla baik dalam hal rububiyah, uluhiyah ataupun asma wa sifat, juga beliau menutup seluruh jalan, tidak membiarkan satu pintu pun terbuka yang bisa dimasuki menuju perbuatan syirik. Kenapa demikian? Karena syirik itu rajanya dosa, sebesar-besar kezaliman. Siapa yang mati dengan membawa dosa syirik dan tidak ditobati sebelum matinya, dosa syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah dalam An-Nisa 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi akan mengampuni dosa selain itu bagi orang-orang yang dikehendakinya. Para ulama menyatakan ayat ini khusus untuk orang yang dosa syiriknya terbawa mati dan tidak ditobati. Mati dan dosa syiriknya belum ditobati, tidak akan diampuni. Apapun, adapun kalau sebelum mati dia tobat dari syiriknya, tentu saja diampuni. Para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lain-lain tadinya musyrik, tapi masuk Islam, tobat, dihapus seluruh dosa syiriknya. Jadi yang dimaksud dosa syirik tidak diampuni kalau itu dosa terbawa mati. Timbul pertanyaan, kalau dosa selain syirik terbawa mati belum ditobati, apakah diampuni? Jawabnya iya, berdasarkan ayat ini. Wa yaghfiru ma duna dzalika. Allah mengampuni selain dosa syirik. Enak dong, kalau begitu asal tidak musyrik, kita dosa aja yang lain-lain kan diampuni, gitu kan? Maka ditegaskan tidak semua orang dosanya selain syirik diampuni. Allah menyatakan liman yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Lalu para ulama merinci siapa saja orang-orang yang dosa-dosanya selain syirik diampuni walaupun tidak tobat. Pertama, orang-orang yang melakukan banyak kebaikan. Kebaikan itu menghapus dosa. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan bisa menghapus dosa atau kesalahan. Terus orang yang banyak menerima musibah. Terus orang yang memperoleh doa istighfar dari sesama manusia ataupun para malaikat dan seterusnya. Tidak semua orang. Oleh karena itulah, karena dosa syirik adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah bila terbawa mati, Nabi SAW menutup seluruh celah yang bisa dimasuki oleh manusia menuju syirik dengan cara dilarang sedini mungkin. Timbul pertanyaan, apakah terbatas hanya syirik besar? Bagaimana dengan syirik kecil? Syirik kecil itu seperti riya, sum'ah, ujub, takabur, dan pergi ke dukun, meramal, dan seterusnya. Itu juga syirik, tapi syirik kecil. Apa bedanya dengan syirik besar? Kalau syirik besar, pelakunya keluar dari Islam. Dia kafir, seperti menyembah selain Allah, ya. Tapi kalau syirik kecil, pelakunya tetap muslim, tidak keluar dari Islam, tapi muslim ahli maksiat. Orang yang riya, orang yang ujub, orang yang takabur, dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar. Karena terjerumus ke dalam syirik kecil. Apakah syirik kecil kalau terbawa mati bisa diampuni? Berkata Syekhul Islam, asyirkul asghar la yaghfiruhullah li umumi qawlihi ayyushraka bihi. Kata beliau, syirik kecil juga tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla berdasarkan keumuman ayat, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Berdasarkan hal itu, maka dosa-dosa selain syirik, termasuk dosa-dosa besar, maka mungkin diampuni berdasarkan kalimat dalam ayat ini, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi orang-orang yang dikehendakinya, fayashmulu kabairadz-dzunub wa shagairah. Mencakup dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Berdasarkan hal itu, maka perbuatan syirik bukanlah masalah yang ringan yang boleh dianggap enteng. Enggak. Syirik itu merusak hati dan merusak niat. Kalau niatnya sudah rusak, rusak pula amal. Karena amal dibangun di atas niat. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Hud ayat 15 dan 16, mangkana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sanu fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya? Ini orang-orang yang mengejar dunia. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Kami berikan kepada mereka amal-amal mereka di dunia. Kami berikan hasil dari usaha mereka mengejar dunia. Wa hum fiha la yubkhasun. Dan mereka tidak dirugikan sedikit pun di dalamnya. Tapi kata Allah, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah illan nar. Mereka lah orang-orang yang tidak akan memperoleh apa-apa di akhirat kecuali neraka. Wahabita ma sunau. Dan gugur, terhapus seluruh amal baik yang telah mereka lakukan di dalamnya. Wabatilum makanu ya'malun. Batil pula lah semua perbuatan yang pernah mereka lakukan di dunia. Karena apa? Karena orang yang mengejar dunia, walaupun ada perbuatan baik, sangat mungkin niat dari perbuatan baik tersebut diniatkan untuk meraih keuntungan dunia juga. Membantu orang, membagi-bagikan uang dalam rangka apa? Dalam rangka agar dia memperoleh keuntungan duniawi dari hal itu. Amalnya rusak, terhapus. Allah menyatakan wa habita ma sanu fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Maka terhapus semua perbuatan baik mereka di dunia dan batil semua yang pernah mereka kerjakan selama di dunia. Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu an bersabda, innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Amal-amal itu sangat tergantung dari niat dan setiap orang hanya akan memperoleh balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Jadi berdasarkan hal itulah, maka Rasul alaih salatu wassalam melindungi aspek tauhid dengan perlindungan yang sangat gamblang dan menutup seluruh jalan sejak dini yang menuju ke arah perbuatan syirik. Sebab siapa orang yang menelusuri suatu jalan dengan bertahap, dia akan sampai juga kepada akhir tujuan dari jalan itu. Siapa orang yang melangkah ke arah perbuatan syirik walaupun satu langkah awal, dia akan mengikuti dengan langkah kedua, ketiga, dan akhirnya dia terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Dan setan menghiasi serta mendorong orang untuk melakukan amal-amal buruk sedikit demi sedikit, setapak demi setapak, sampai akhirnya tiba juga di tujuan yang ingin dicapainya. Makanya pintu-pintu syirik sedini mungkin oleh Nabi SAW ditutup dalam bentuk dilarang untuk dilakukan. Jangan pergi ke dukun walaupun sekedar iseng, dengan ancaman siapa yang mendatanginya walaupun tidak percaya kepada dukun itu, 40 hari 40 malam sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan meramah dan seterusnya. Karena apa? Karena itu adalah pintu-pintu yang menuju ke arah perbuatan syirik besar, dilarang. Mana dalil tentang hal itu? Pertama, dari ayat. Muallif rahimahullah menukil ayat pertama yang terdapat dalam surah At-Taubah ayat 128-129. At-Taubah itu surah yang ke-9, ayat terakhir, dua ayat terakhir. Allah Azza wa Jalla berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Dua ayat terakhir dalam surah At-Taubah. Kata Allah, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari golongan kalian. Yang dimaksud seorang rasul dari golongan kalian, maksudnya dari kalangan manusia, bukan dari kalangan malaikat, bukan dari kalangan jin. Kenapa rasul itu harus dari kalangan manusia? Agar seluruh contohnya bisa diikuti oleh umatnya, agar rasul itu pun ikut merasakan apa yang umumnya dirasakan oleh manusia biasa, merasakan ngantuk, lelah, sakit gitu ya, dan sejenisnya, suka makan, suka minum, suka tidur, menikah, agar manusia biasa bisa mengamalkan semua yang diamalkannya. Bayangkan kalau umpamanya rasul itu dari kalangan malaikat, wah, malaikat gak makan gak minum, malaikat kemampuannya dahsyat, kita gak bisa mengikutinya. Maka tidak akan ada perintah mengikuti sunnah rasul kalau rasul itu dari kalangan malaikat. Malaikat tidak menikah, malaikat tidak punya anak, gak bisa diikuti oleh manusia. Makanya mengutus utusan untuk manusia tapi berasal dari para malaikat ini tidak munasib, tidak sinergi, tidak pas, tidak cocok, tidak matching, kata anak muda sekarang. Makanya dari kalangan manusia juga. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian seorang utusan dari golongan kalian. Lalu disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla 4 sifat rasul yang diutus ini. Pertama, azizun 'alaihi ma 'anittum. Aziz maknanya adalah berat. Sungguh berat baginya, bagi rasul itu, ma'anittum, penderitaan yang kalian alami. Kalau kalian sebagai umatnya, sebagai sahabat-sahabatnya menderita secara fisik, Maka Rasul itu juga ikut menderita dengan penderitaan yang lebih dari itu. Azizun alaihi ma'anittum. Rasul itu merasakan sangat berat bagi dirinya penderitaan yang kalian alami. Beliau sering menangis melehkan air mata hanya karena memikirkan umatnya. Ini sifat Rasul yang pertama. Aziz alaihi ma'anittum. Kedua, harisun alaikum. Makna haris, haris itu badul juhdi liidraki amrin maqsud. Bahasa kitanya mengerahkan seluruh kemampuan untuk mencapai apa yang diinginkan. Itu haris all out. Seluruh kemampuan yang dimilikinya dia kerahkan untuk mencapai apa yang dia maksud, itu disebut haris. Untuk apa? Untuk kemaslahatan kalian. Apapun yang bisa memberikan maslahat bagi kalian sebagai umatnya, itu oleh Rasul tersebut diikhtiarkan semaksimal yang dia bisa. Sehingga di dalam diri Rasul yang diutus ini terkandung dua hal yang oleh Allah disatukan. Yang pertama daf'ul makruh, yang kedua husulul mahbub. Daf'ul makruh itu artinya menolak segala macam perkara yang tidak disukai dari diri kalian. Diusahakan oleh Nabi SAW itu dijauhkan. Perkara yang tidak disukai, yang membahayakan umat itu dijauhkan. Itu terkandung dalam kalimat pertama, azizun alaihi ma'anittum. Sungguh berat bagi Rasul penderitaan yang kalian alami. Penderitaan di dunia enggak seberapa loh. Yang paling berat penderitaan di mana? Di akhirat. Dahsyatnya luar biasa. Makanya segala perkara yang bisa menjerumuskan umatnya ke dalam dosa dan azab, oleh Nabi sejak dini dilarang. Supaya umatnya itu jauh dari hal-hal itu. Termasuk dilarangnya umatnya dari berbuat syirik. Atau jangankan syirik ya. Dosa-dosa yang jauh kadarnya di bawah syirik juga oleh Allah, oleh Rasulnya dilarang. Dengan pelarangan yang tegas, jangan dekati. Baik dengan lafaz larangan secara langsung ataupun dalam bentuk menjelaskan besarnya dosa atau azab, baik di alam kubur ataupun di alam akhirat tentang dosa itu, ataupun menjelaskan buruknya dampak yang ditimbulkan oleh dosa itu. Nah, itulah yang disebut dengan harisun alaikum. Nabi SAW itu begitu gigih untuk memberikan kemaslahatan kepada kalian. Dan inilah nikmat Allah Azza wa Jalla atas kita. Diutus seorang Rasul dengan karakter seperti itu. Dan itu merupakan perwujudan dari kemuliaan akhlak beliau. Sampai Allah pun memuji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kamu ini, hai Muhammad, benar-benar berada di atas akhlak yang sangat agung. Ini sifat yang kedua yang dimiliki oleh Rasul SAW, yaitu harisun alaikum. Pertama aziz, kedua haris. Aziz itu merasakan berat penderitaan yang kalian alami. Haris berupaya maksimal mengupayakan kemaslahatan bagi umatnya. Terus ketiga dan keempat, bil mu'minina raufur rahim. Dan kepada orang-orang mukmin, beliau itu ya rauf ya rahim. Diawalkannya bil mu'minina raufur rahim. Mestinya struktur yang baku, rauf dan rahimnya didahulukan, bil mu'mininnya diakhirkan. Karena bil mu'minin disebutnya khabar, rauf dan rahim ini mubtada. Mubtada itu kan biasa kali apa kata benda yang ada di awal kalimat. Bil mu'mininnya pelengkap, penyempurna arti, ada di belakang. Tapi ini diawalkan bil mukminin. Rauf rahimnya diakhirkan. Dalam kaidah nahwu rauf dan rahim disebut mubtada muakhar. Bil mukmininnya disebut dengan khabar muqaddam. Kaidah menyatakan takdimul ma'mul anil amil yufidul hasr wal ihtimam. Mendahulukan kalimat yang harusnya di akhir, didahulukan di depan, memberi makna hasr. Hasr itu maknanya terbatas. Hasr itu mengandung makna hanya, maksudnya hanya kepada orang-orang mukmin, beliau rauf dan rahim. Rauf itu maknanya ra'fah asyadur rahmah. Rauf itu sangat sayang, sangat cinta. Itu rauf. Rahim punya sangat sayang, sangat cinta, yang rahmah itu maknanya adalah riqah bil qalb tatadammanu alhan wa alal marhum. Rahmah itu artinya rasa empati atau simpati yang ditujukan kepada pihak yang disayangi. Itu rahmah. Nah, sehingga makna dari Nabi itu rauf dan rahim, beliau sangat penyayang, sangat pengasih kepada umatnya dengan kadar kasih sayang yang sangat-sangat-sangat kuat. Dan ini menunjukkan aziz, rauf dan rahim adalah tiga sifat yang oleh Allah juga dimiliki, tapi oleh Allah juga diberikan kepada makhluk. Allah aziz, Allah juga rauf, Allah juga rahim. Innallaha bikum la raufur rahim. Semuanya Allah kepada kalian rauf dan rahim. Nabi juga oleh Allah disebut dengan sebutan rauf dan rahim. Allah aziz, Rasul juga aziz, tapi ada tapinya. Rauf, Rahman dan aziznya Allah tentu saja tidak sama dengan rauf dan rahimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah, laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada yang menyerupai tentang sifat-sifatnya. Allah Sami dan Allah Basir. Manusia juga Sami dan Basir. Itu kata Allah. Allah dalam surah Ad-Dahr atau surah Al-Insan menyatakan wa ja'alahu sami'an basira. Dan Allah telah menjadikan manusia itu sami'an basira, mendengar dan melihat. Allah juga wa kana Allahu sami'an basira. Allah juga mendengar dan melihat. Allah mendengar dan melihat, manusia mendengar dan melihat. Sama enggak mendengar dan melihatnya? Enggak sama, beda. Kalau mendengar dan melihatnya manusia, kita tahu seperti yang kita alami dan bisa menerangkan dengan bahasa ilmiah gitu ya. Yang dimaksud dengan mendengar idrakus saut, mampu menangkap suara. Yang dimaksud dengan melihat bisa menangkap sinar atau cahaya yang masuk ke retina mata atau apalah, saya kurang tahu, kurang bisa menjelaskan secara ilmiah. Itu makna mendengar dan melihatnya manusia. Adapun mendengar dan melihatnya Allah tidak sama dengan mendengar dan melihatnya makhluk. Karena tidak sama, tidak bisa dideskripsikan. Bahasa Arabnya tidak bisa ditakyif. Takyif itu menerangkan sifat Allah dengan keterangan tertentu. Mendeskripsikan sifat Allah dengan deskripsi tertentu, itu takyif. Tidak bisa, karena tidak ada keterangan tentang hal itu. Tidak boleh juga kita bayang-bayangkan dengan otak dan perasaan kita, oh kayaknya. Itu tidak boleh, karena apa? Karena itu berarti berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Kita enggak punya ilmu tentang Allah. Berbicara dengan otak dan perasaan tentang Allah berarti berbicara tentang Allah tanpa ilmu, ini terlarang. Allah berfirman, "Qul innama harrama rabbi al-fawahish ma dhahara minha wa batana wal ithma wal baghya wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamu." Katakan oleh Muhayy Muhammad bahwa Allah mengharamkan kepadaku perbuatan keji baik yang zahir ataupun yang batin. Terus mengharamkan al-itsam. Al-Imam Ibnu Katsir menyatakan al-itsam itu maksiat. Terus di atas maksiat al-baghya. Al-baghya itu kezaliman kepada pihak lain. Terus di atas itu wa antusyriku billah malam yunazil bihi sultanan, kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang hal itu. Dan di atas itu wa antaqulu allahi ma la ta'lamun, kalian berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ayat ini berbicara tentang urutan dosa-dosa besar, dimulai dengan urutan dosa besar terkecil. Pertama, fahisyah atau perbuatan keji. Kedua, maksiat. Ketiga, kedzaliman kepada orang lain. Keempat, syirik. Dan yang kelima, yang lebih tinggi daripada syirik adalah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Takyif atau mendeskripsikan sifat Allah dengan deskripsi tertentu termasuk berbicara tentang Allah tanpa ilmu, ini terlarang. Oleh karena itu rahmat, sifat rahmat makhluk dengan sifat rahmat khalik beda, tidak bisa disamakan. Sebagai contoh, Allah melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam menerangkan bagaimana rahmat Allah azza wa jalla. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ayuhal ikhwah a'azanillah wa iyyakum, baik hadirin yang ada di Masjid Al-Furqan Jalan Jurang Bandung, para pendengar Radio Roja baik melalui gelombang 756 AM untuk Jabodetabek dan sekitarnya, ataupun yang 1476 AM untuk Bandung dan sekitarnya, juga para pendengar Radio Roja Lampung, Berau, Pontianak, Tanjung Pinang, Radio Kita FM Cirebon, dan radio-radio lain yang juga ikut menyiarkan siaran ini atau yang melalui streaming, juga para pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian Tauhid. Jumat yang lalu kita sudah selesai membahas bab yang menerangkan bahwa berlebih-lebihan dalam mengagungkan kuburan orang soleh bisa menyebabkan

kedua maksiat, ketiga kezaliman kepada orang lain, keempat syirik, dan yang kelima yang lebih tinggi daripada syirik adalah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Takyif atau mendeskripsikan sifat Allah dengan deskripsi tertentu termasuk berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Ini terlarang. Oleh karena itu rahmat, sifat rahmat makhluk dengan sifat rahmat Khalik beda. Tidak bisa disamakan. Sebagai contoh, Allah melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam menerangkan bagaimana rahmat Allah azza wa jalla. Dalam salah satu hadis, Rasulullah SAW bersabda, lalu dia jadi imam, mengimami ayahnya, kakeknya, paman-pamannya, dan orang-orang tua, padahal dia yang masih berusia 6 atau 7 tahun pada saat itu. Ya, itu kriterianya, Pak. Oleh karena itu, kalau orang tadi nyelonong jadi imam, karena memang dia paling banyak hafalannya, tajwid makhrajnya bagus, gak apa-apa, kita ikuti, ya. Kalau ada kekeliruan, kesalahan dari segi gerakan-gerakan dan bacaan sholat yang tidak menyebabkan batalnya sholat dia, maka gak apa-apa. Kesalahan dia, tanggung jawab dia, dan dosanya dipikulkan kepada dia. Adapun makmum memperoleh pahala dari ketaatannya. A'immatukum yusalluna 'alaikum fa idza asabu falakum walahum wa idza akhtau falakum 'alaihim. Imam-imam itu memimpin salat-salat kalian. Kalau imam itu benar, pahala bagi mereka, pahala bagi kalian. Kalau imam itu salah, pahala bagi kalian, dosa atas imam. Demikian, Pak, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Nah, terima kasih sekali atas jawaban dan saran yang saya sampaikan. Demikian kami sampaikan kembali untuk pendengar, baik pemirsa atau pendengar dengan Anda. Untuk tanya jawab kami berharap tidak menyebutkan nama person tertentu atau lembaga atau jamaah tertentu. Terima kasih atas perhatiannya dan kita akan kembali untuk telepon ketiga. Ada Bapak Jihad di Sumbawa saat ini, silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya mau tanya ini, bagaimana pandangan Ahli Sunnah terhadap ajaran tasawuf? Dan ada di pengajian kami mengatakan bahwa di dalam iman itu ada tingkatan-tingkatannya. Jadi hakikat tapi malifat, nah ya tapi malifat ini dia bilang bahwasanya kalau dia pernah cukup dengan niat tanpa melakukan praktek surat, bagaimana? Waalaikumsalam. Iya. Bapak Jihad di Nusa Tenggara ya. Sumbawa. Barakallahu fik. Iya, ajaran tasawuf mulai muncul pada abad ke-4 Hijriah. Ketika umat Islam sedang di puncak kejayaan. Kekuasaan sangat meluas, harta demikian melimpah. Orang-orang hidup sejahtera dan makmur. Nyaris tidak ada yang miskin sampai orang-orang yang kaya kesulitan untuk menyalurkan zakatnya. Saat itu orang tergiur dengan kemewahan dan kehidupan dunia yang mempesona. Sebagian besar dari kaum muslimin mulai melalaikan akhirat. Lalu muncul inisiatif dari beberapa orang person untuk memanggil, mengajak manusia mengingat akhirat. Dikumpulkanlah beberapa orang, lalu melakukan zikir-zikir tertentu. Satu tokoh menerapkan metodologi tertentu dan lafaz zikir tertentu. Dalam bahasa Arab metodologi itu disebut tariqah. Satu person menerapkan satu metode atau satu tariqah yang lama-lama kemudian orang banyak, anggotanya banyak mengikuti zikir atau ritual tersebut, yang akhirnya berubah menjadi semacam kekeluargaan. Dan setiap tariqah dinamai dengan nama tokoh yang mengadakannya. Lalu di bahasa Indonesia akan menjadi tarekat. Ada tarekat fulan dan tarekat fulan. Yang awalnya untuk menyentil perasaan dan keimanan manusia untuk ingat akhirat, ya, dengan ditakut-takuti oleh azab, oleh murka, dan diiming-imingi dengan surga, dengan rahmat Allah Azza wa Jalla, masuklah keterangan-keterangan yang tidak bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Karena awalnya menyentil aspek itu tanpa mengajak manusia untuk melakukan amal tertentu yang tidak disyariatkan. Tidak, awalnya begitu. Tapi kemudian berkembang secara tidak terkendali sampai semua hadis, baik yang sahih, yang dhaif, bahkan yang palsu pun masuk, yang tadinya hanya menyangkut masalah-masalah raqaib, masalah-masalah untuk memberikan takut atau memberikan dorongan untuk ibadah, sampai berkembang pada pensyariatan ibadah tertentu. Itulah asal mula sejarah munculnya tarekat atau tasawuf seperti itu. Nah, bagaimana pandangan para ulama tentang masalah itu? Banyak komentar dan sikap yang sudah ditunjukkan oleh para ulama. Para ulama ahlu sunnah, para ulama ahli tauhid, para ulama ahli hadis, mulai memberikan nasihat-nasihat yang bagus-bagusnya didukung, yang keliru-keliru menyimpangnya diterangkan secara ilmiah agar ditinggalkan. Makanya kitab-kitab sufi atau tasawuf yang disusun oleh tokoh-tokoh mereka memperoleh perhatian dari para ulama, dan sikap ulama kepada kitab-kitab itu begitu bijak, tidak dihantam kromo tapi juga tidak diambil seluruhnya. Kenapa tidak dihantam kromo? Sebab di innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, profesional ini. Dari sononya atau di sini ngejebret. Sudah konek lagi belum? Iya. Halo Fawa, sudah ada koneksi lagi? Ini yang mungkin. Iya, Fawas ada koneksi lagi? Belum. Nanti ditaikan ya dayanya. Oh, ini berapa ribu watt ini? Kalau ini berapa? Pantas nih jebret. Halo Fawas, sudah ada koneksi lagi? Belum? Iya, halo Fawas. Sudah ada koneksi lagi? Mungkin itunya. Ya, radionya mungkin ke sana enggak masuk. Halo Fawas, sudah ada koneksi lagi? Iya. Iya. Iya. Mohon maaf para pendengar di sini, listriknya ngejebret ya. Ini ada lampu 1000 watt lebih jadi kurang kuat. Sikap para ulama kepada kitab-kitab tasawuf begitu bijak. Kenapa tidak dihantam kromo? Sebab di dalamnya ada kebaikan, ada ayat, ada hadis-hadis yang sahih. Kenapa tidak diambil seluruhnya? Sebab ada banyak kekeliruan yang bersumber dari hadis dhaif ataupun palsu. Sebagai contoh, kitab Ihya Ulumuddin Sunan Al-Ghazali. Di dalamnya banyak ayat, banyak hadis yang sahih, sehingga banyak kebaikan. Tapi di dalamnya juga ada hadis yang dhaif, bahkan yang palsu, sehingga khawatir orang terjerumus ke dalam kekeliruan. Diambil seluruhnya, bahaya. Ditolak seluruhnya, sayang, ada yang baik. Makanya muncul inisiatif dari para ulama untuk menyaring. Ada Imam Al-Iraqi, Al-Hafidz Al-Iraqi mentakhrij hadis-hadis Ihya Ulumuddin. Lahir kitab Takhriju Ahaditsil Ihya. Ada inisiatif dari ulama untuk menyaring diambil yang baik-baiknya dan dibuang hal-hal yang menyimpangnya, yang bersumber dari hadis dhaif atau palsu, lahir kitab Minhajul Qasidin. Tapi ternyata Minhajul Qasidin juga masih menyisakan beberapa kekeliruan. Muncul lagi inisiatif dari ulama lain, lahirlah Mukhtasar Minhajul Qasidin yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, yang saya dengar kitab ini juga dikaji oleh Ustaz Abu Yahya Badrussalam di radio ini. Jadi siapa orang yang ingin mengambil hanya nilai-nilai baik dari kitab Ihya Ulumuddin, maka kaji saja kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Sudah ada tahqiqnya terhadap hadis-hadisnya dan penyaringannya itu begitu ketat sehingga kita merasa aman dan tenang untuk menelaahnya dan mengamalkannya. Oleh karena itu, ya, mempelajari tasawuf dengan bekal ilmu yang minim itu bisa melahirkan sikap yang menyebabkan kita ini bisa mengambil faedah kebaikan yang banyak, tapi sekaligus terjerumus dalam kekeliruan yang berbahaya untuk akidah kita, untuk pemahaman kita. Baiknya merujuklah kepada ustadz yang ilmu dan amanahnya terpercaya untuk bisa mengambil yang baik-baik dan menolak yang keliru-kelirunya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terakhir Fawaz ya. Terima kasih, saya heran. Satu pertanyaan dari pesan singkat kami angkat dari beberapa penanya yang berkaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memperindah kuburan dengan alasan menghormati yang meninggal serta untuk memberikan kenyamanan bagi para peziarah? Terima kasih, Ustaz. Barakallahu fiik. Bagaimana hukumnya memperindah kuburan dengan maksud mengagungkan? Baik. Pertama, kuburan wajib dihormati, tidak boleh dilecehkan dan dihinakan. Tapi cara menghormatinya sesuai dengan tuntunan syariat. Makanya Nabi SAW melarang menginjak kuburan, melarang duduk di atas kuburan, melarang juga melangkahi kuburan. Dan ketika kita masuk ke areal pekuburan, kita disyariatkan untuk membuka apa? Membuka sendal dan sepatu. Ini bentuk-bentuk penghormatan terhadap kuburan. Ketika masuk ke areal pekuburan, ada doa, ada salam dengan lafaz salam yang beragam yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, menunjukkan kuburan wajib dihormati dengan cara menghormati yang ditetapkan oleh syariat. Ketika menghormati kuburan melebihi kadar yang ditetapkan oleh syariat, terjerumuslah kita ke dalam kekeliruan. Ya, oleh karena itulah hormati, hargai kuburan sebatas yang dibolehkan oleh syariat. Ketika kita mengagungkan kuburan melebihi batas syariat yang dilarang oleh Nabi SAW, maka terjerumus kita ke dalam kekeliruan. Sehingga ada sebuah buku. Buku ini sudah diterjemahkan dengan judul Asyirku wa wasailuhu indal ulama'i syafi'iyah. Lalu diterjemahkan dengan judul Syirik dan Sebabnya. Indal ulama'i syafi'iyahnya oleh penerbit dicoret, oleh penerjemahnya sana dicantumkan. Kenapa dikatakan indal ulama'i syafi'iyah? Karena menurut ulama Syafi'i, syirik dan sebabnya menurut ulama-ulama Syafi'i. Dikutip penjelasan Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah tentang terlarangnya mengagungkan, menghormati kuburan sampai melanggar syariat. Seperti umpamai meninggikan, menemboknya, kemudian memberi nama, memberi penerangan dalam rangka mengagungkan, bukan dalam rangka menerangi jalan setapak yang menuju ke sana, tapi dalam rangka mengagungkan, oleh para ulama Syafi'iyah ditetapkan, ditegaskan sebagai bentuk-bentuk penghormatan terhadap kuburan yang terlarang. Para ulama Syafi'iyah. Tapi yang mengagungkan kuburan dengan cara sebenarnya ngakunya madhab Syafi'i. Di sana diungkap pendapat imam-imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'i yang lain tentang hal tersebut. ya, dengan menukil dari kitab-kitab asli para ulama Syafi'iyah. Walhasil, mengagungkan kuburan atau menghormati kuburan ia disyariatkan, tapi sebatas batasan-batasan yang dibolehkan dan yang diharuskan, seperti harus membuka sendal atau sepatu ketika masuk, tidak bolehnya kita umpamanya melangkahi, menduduki dan menginjaknya, tidak boleh umpamanya kita menghinakan kuburan seperti kita menghinakan dia ketika masih hidup, dan seterusnya. Itulah yang ditetapkan oleh syariat. Adapun yang lebih dari itu, maka terlarang secara syar'i. Ya akhi Fawas dan para pemirsa Roja dan para pendengar dimana saja Anda berada, di sini sudah masuk waktu maghrib. Cukup sampai di sini saja, dan insya Allah kita akan lanjutkan di Jumat sore yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.